Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa kita menakarnya dan tidak pula bisa kita menghitungnya. Di antara nikmat itu adalah nikmat mengerti tentang manhaj yang hak, mengenal tentang sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, apalagi di zaman-zaman yang seperti ini. Dikarenakan kehidupan manusia akan selalu menghadapi berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala memastikan hal itu. Ahasibannasu ayyakul amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menyangka tidak akan diuji ketika mereka menyebut diri mereka telah beriman? Amanna, kita telah beriman, kemudian tidak akan diuji akan keimanannya? Sungguh, walaqad fatanna alladziina min qablikum, sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian. Maka tatkala diuji, ada di antara mereka orang-orang yang tidak benar dalam keimanannya, dan ada pula yang benar. Ujian demi ujian itulah wahai kaum muslimin dibahasakan oleh para ulama kita dengan adanya tamhis. Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan kepada kita siapakah di antara kalian yang betul-betul di atas al-haq, dan siapakah di antara kalian yang selama ini berpura-pura di atas al-haq. Dia sesungguhnya di atas al-hawa, diuji dengan fitnah ini, dengan fitnah itu. Setelah diuji maka akan nampak, ini orang-orang yang kadibin, ini orang-orang yang sadikin. Diuji kita dengan berbagai macam ujian, fitnah demi fitnah melanda dakwah Ahlu Sunnah ini. Fitnah semakin tidak jelas, semakin samar, maka itu semakin berbahaya, semakin susah untuk kita menghadapinya. Maka berarti semakin kita harus lebih waspada, harus kita lebih apa? Berhati-hati. Dikarenakan memang disebutkan oleh para ulama bahwa Ahlul Bid'ah itu mereka tidaklah terus terang dalam menyampaikan kebatilannya, tetapi mereka menyampaikan kebatilannya dengan penuh tipu muslihat, penuh dengan berbagai macam ujian tipu daya yang disebutkan diantaranya dalam pembahasan yang telah lewat, bahwa Ahlul Bid'ah mereka tidaklah menyebutkan kejelekan bid'ah mereka di awal mula. di dalam mereka berbicara tentang bid'ah di awal mulanya. Tetapi di awal mula mereka mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan materinya adalah hal-hal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fi budui majlisihi, di awal majlisnya mereka, mereka menampakkan seakan-akan mereka di atas sunnah, mereka di atas al-haq, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang membawa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk kemudian kalian akan diterjerumuskan kepada kebatilan. Sebagaimana ucapan Imam Mufaddil Ibn Muhallil As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Law kana sahibul bid'ati idza jalasa ilayhi yuhadithuka bi bid'atihi." Kalau seandainya ahlul bid'ah itu ketika engkau duduk di hadapannya langsung menyampaikan kebid'ahan-kebid'ahannya, langsung menyebutkan kesesatan-kesesatannya, maka yang ada adalah hadar tahu, engkau akan berhati-hati darinya. Wa fararta minhu, engkau akan lari dan meninggalkannya. Walakin, akan tetapi dia ahlu bid'ah, yuhadithuka bi ahadithi sunnah, berbicara kepadamu dengan menyebutkan sunnah-sunnah Nabi, menyebutkan kepadamu riwayat-riwayat yang sahih Bukhari, Muslim, bahkan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Fi budui majlisihi, di awal majlisnya dia seperti itu, sehingga hadirin yang mendengarkan ta'limnya, ceramahnya al-bid'ah, tidak langsung mengambil sikap kehati-hatian dan waspada. Kenapa demikian? Karena si ahli bid'ah ini di awal penyampaiannya menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, agar supaya manusia tertipu, agar supaya manusia tidak langsung mengambil sikap meninggalkannya, agar manusia simpatik dengannya. Untuk kemudian kata beliau, "Tsumma yudkhilu 'alaika bid'atahu." Kemudian al-bid'ah itu sedikit demi sedikit di majlis itu juga memasukkan racun-racun pemahamannya, bid'ah-bid'ahnya, syubhat-syubhatnya. Hadirin dalam keadaan masih menyangka itu adalah kebenaran, hadirin masih berhusnudzon, ucapan yang belakangan ini adalah tafsiran dan penjelasan bagi ucapan yang pertama yang tadi disebutkan di depan berkaitan dengan ayat dan hadis yang dia sampaikan. Maka kata beliau, "Fala'allaha talzimu qalbaka." Bisa jadi yang engkau ingat, yang masuk ke hatimu adalah pemikiran yang sesat tersebut. Ayatnya kamu lupa, hadisnya juga kamu hafal, tetapi engkau mengambil sebuah kesimpulan, sebuah bid'ah. Ternyata Anda menyangka itu bukan bid'ah, dikarenakan Anda menyangka dalil yang tadi di depan adalah sebagai dalil kebenaran ucapannya. Ini mengerikan ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Maka kalau sudah bid'ah itu masuk dalam hatimu, kapan kabid'ah itu akan keluar dari jiwamu? Adakah seorang di antara kita yang memastikan bahwasanya bid'ah itu akan hilang dari hatimu? Siapa yang bisa memastikan? Itu semua tak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Ya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah Allah sesatkan, maka siapa lagi orangnya yang bisa memberikan petunjuk? Manusia itu ekonomi muslim terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Musyrikin, kafirin, tidak dapat hidayah. Yang kedua, mereka-mereka yang muslimin mendapatkan hidayah, petunjuk sebagai muslim, bahkan diantara mereka mengenal sunnah, mendapatkan hidayah tauhid wa sunnah, namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk dia menjadi orang yang sesat dikarenakan dia menentang Allah atau menyelisihi ajarannya, maka Allah pun jadikan dia sebagai orang yang menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah berfirman, tatkala mereka menentang, tatkala mereka itu zaghu, zaigh, memiliki jiwa menyelisihi, maka Allah jadikan sekalian hati mereka hati yang menentang. Para ulama menyebutkan, hati-hati dari penentangan terhadap syariat Allah. Bisa jadi ketika seorang menyimpang dalam satu perkara, Allah berkehendak memberikan bala malapetaka berupa kesesatan. Sehingga kesesatan itu terjadi pada diri seseorang dikarenakan fi'luhu, perbuatan dia awal mulanya. Diambil dari ayat tadi di atas, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menentang, maka Allah jadikan hatinya menjadi hati penentang. Ini adalah jenis yang kedua, orang yang sudah mendapatkan hidayah namun kemudian Allah simpangkan dia. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas petunjuk. Dia mendapatkan terus-menerus hidayah minallah hari demi hari. Ini dikarenakan dia melakukan apa? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, in syakartum lazidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh-sungguh kami akan berikan nikmat itu atas kalian. Bentuk syukurnya dengan menjaga nikmat hidayah itu, dengan menjaga diri dari melakukan hal-hal yang menyebabkan kesesatan, menghindar dari hal-hal yang menyebabkan menyimpang. Syukur kita seperti itu, ekor muslimin. Beribadah kepada Allah di atas sunnah, menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita tergelincir, menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari hal yang Allah murkai. Ini dia, ini syukur. Maka Allah berikan selalu nikmat demi nikmat, istiqamah demi istiqamah, kelangsungan demi kelangsungan, terus dan terus. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, jadilah kita menjadi orang yang ketiga, orang yang walhamdulillah Allah berikan petunjuk untuk kemudian kita selalu menjaga dan merawatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam salah satu kalimatnya bahwasanya tidak semua orang yang menyampaikan hadis Nabi untuk kemudian kita diperkenankan duduk di majlisnya. Di zaman sekarang ini kaum muslimin, hal ini menjadi satu hal yang rancu. Banyak orang yang ingin beragama tetapi tidak memiliki prinsip besar yang akan kami sampaikan. Banyak orang yang sembarangan dalam thalabul ilmi dengan dalih sing penting anak ayate, sing penting anak hadise, berarti bener. Ternyata Imam Ahmad rahimahullahu taala memberitahukan kepada kita, tidak semua orang yang meriwayatkan hadis Nabi untuk kemudian kita duduk di depannya. Tidak semua, ya kaum muslimin. Beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya, qala al-imamu rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullahu taala, kullu man hadatha bi ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an yujlas ilaih, la wala karamata wala nu'mat 'ainin Imam Ahmad mengatakan sebuah pertanyaan, apakah setiap orang yang meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW dalam keadaan dia adalah ahlul bid'ah yang diketahui kebid'ahannya, yujlas ilaih, kita duduk di depan dia bermajlis dengannya dengan alasan dia masih menyampaikan hadis Nabi, dia masih menghidupkan sunan Nabi dalam hal ini dan hal itu, masih nampak pada dia perjuangannya, padahal dia adalah seorang yang dikenal kebid'ahannya, penyimpangannya itu jelas. Apakah kita akan duduk dengan dia dengan dalil itu? Imam Ahmad memberikan pertanyaan ini, tanda tanya disertai dengan tanda pentung. Hah? Sehingga Anda bertanya, saya ingin bawa pentungan. Apa setiap orang yang menyampaikan hadis Nabi, kita duduk di hadapannya, sambil bawa pendungan, Pak. Ibaratnya seperti itu. Imam Ahmad mengatakan, lah tidak, tidak sama sekali. Tidak seperti itu kita belajar. Wala karamata, tidak ada karomahnya. Karomah yang dimaksudkan tidak ada kemuliaannya. Duduk di hadapan ahlul bid'ah, walaupun dia menyampaikan hadis Bukhari Muslim atau Tirmidzi Nasa'i atau yang lainnya. Kenapa Imam Ahmad mengatakan tidak ada kemuliaannya duduk di depan mereka, padahal mereka meriwayatkan hadis Nabi? Jawabannya tak lain wa iqam muslimin, mereka wa kana mubtadi'an, orang yang sudah diketahui penyimpangannya, penyelisihannya terhadap sunnah. Ketika dia menyampaikan ayat, maka ketahuilah sesungguhnya ayat itu digunakan sebagai senjata, digunakan sebagai alat untuk menipu kaum muslimin, agar kaum muslimin mau menerima kebid'ahannya. Ini dia ya kaum muslimin. Ketika dia menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia adalah ahlul bid'ah yang dikenal kebid'ahannya, kebatilannya, beragama dengan hawa nafsunya, kok menyebutkan hadis Nabi? Itu tak lain juga dalam rangka menipu umat, membohongi umat, seakan-akan kebid'ahannya itu adalah sesuatu yang baik karena dia berhasil mencomot hadis Nabi dalam ta'limnya, sehingga tidak ada kemuliaannya duduk di depan mereka wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wala nu'mata 'ainin, duduk di depan ahlul bid'ah yang memang sudah diketahui kebid'ahannya, ikhwan, sudah dikenal kebid'ahannya, dia itu menyimpang, memiliki pemahaman khawarij umpamanya, atau dia seorang yang syiah, atau dia seorang yang menyimpang dalam perkara asma sifat, dia orang yang berpahaman liberal atau jil, pluralisme, sudah pasti kepenyimpangannya. Apakah kita merasa sejuk pandangan kita tatkala melihat mereka? Wala nu'mata 'ainin, kata beliau. Tidak ada kesejukan bagi mata kita ketika melihat mereka. Ya, namanya orang ngaji, taklim, itu diharapkan satu, kemuliaan di hadapan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, menyejukkan mata hati kita dan pandangan kedua mata kita. Adapun kalau kita duduk di depan ahlul bid'ah, yang ada adalah wa kaum muslimin syubhat, kerancuan, kesesatan yang mengancam kita, maka hal itu membuat gundah gulana dan tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka bukan mengikuti syariat Allah tetapi mengikuti al-hawa. Sudah pernah kami sampaikan hadis ucapan Fudail bin Iyad, Dan demikian pula Imam Ibrahim al-Maisarah, kalimat yang hampir sama. Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'anahu ala ahli al-fa'ala hadmi al-islam. Man waqqara sahiba bid'atin, barang siapa yang memuliakan ahlul bid'ah, barang siapa yang memuliakan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya dalam menghancurkan Islam. Apakah ahlul bid'ah itu menghancurkan Islam wahai kaum muslimin? Jawabannya ya. Ahlul bid'ah itu menghancurkan Islam, dikarenakan yang namanya Islam adalah sunnatul rasul, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama qala Allah wa qala Rasul. Islam itu adalah agama wahyu. Islam itu adalah agama hidayah berupa nas Al-Qur'an dan nas sunnah. Adapun bid'ah di luar itu, kalau seandainya yang ditumbuh kembangkan, yang diajarkan, yang disebarkan, yang bid'ah, yang sunnah kan terlupakan. Yang ada wahyunya, yang dibimbing oleh Rasul, terlupakan gara-gara kamu yang mengajarkan bid'ah. Hadirin muslimin, maka lambat laun Islam itu akan terlupakan, sunnah demi sunnah, dalil demi dalil, ilmu demi ilmu, yang akhirnya hilanglah sunnah itu alias mati karena perilaku dari ahlul bid'ah itu. Walaupun walhamdulillah ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla bahwa Islam tidak akan sirna secara total. Walhamdulillah. Tetapi bukan berarti ada jaminan pada setiap daerah itu ada sunnah. Betapa banyak di negeri kita wilayah-wilayah tertentu tidak ada dakwah sunnah. Manusia lupa dengan sunnah. Mayoritas penduduknya lupa dengan ajaran Nabi. Yang mereka tahu adalah hal-hal yang bid'ah. Bukankah itu namanya menghancurkan yang sunnah? Menghancurkan Islam? Itulah perilaku dari ahl bid'ah. Yang korbannya tidak merasa sesat, korbannya tidak merasa menyimpang, korbannya tetap merasa sedang berada di atas agama Islam, bertaqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, bahkan mungkin menyangka itu adalah jalan menuju surga dengan bunuh diri, membawa anak-anaknya masih kecil, dianggap itu adalah jalan menuju surga dengan pintas. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahayanya apa? Bid'ah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bab demi bab telah kita baca. Bid'ah itu disebutkan oleh Imam Arta' ibn Mundhir rahimahullahu ta'ala, la ayyakuna ibni fasikan min al-fusaq ahabilayya min ayyakuna sahibu hawa. Ucap Imam Syafi'i, beliau menyebutkan perbandingan dosa maksiat dengan bid'ah. Dua-duanya tipu daya syaitan, dua-duanya harus kita waspada, kemaksiatan dan juga kebid'ahan, dua-duanya adalah sepuluh syaitan, jalan-jalan syaitan. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah, dengarkan oleh kalian ucapan beliau, beliau itu bukan tokoh Ahlul Bid'ah atau tokohnya orang-orang yang di atas bid'ah, tidak sama sekali. Ya? Jangan alergi dengan Imam Syafi'i. Di antara ucapannya beliau, ketika beliau teksnya membandingkan maksiat dengan kebid'ahan, Ini menunjukkan sikap tegas beliau dari bahaya kebid'ahan. Beliau mengatakan, la yalqallahu al-'abdu bi kulli dhanbin ma ghala syirk khairun min ay yalqahu bi syai'in min al-hawa. Seandainya ada seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa dosa-dosa maksiat selain syirik, itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia bertemu dengan Allah dengan membawa satu jenis bid'ah. Syai'an minal hawa, satu jenis bid'ah. Bukan berarti perintah yo maksiat enteng dosane ora apa-apa, bukan ya kaum muslimin. Tetapi kita sedang menyampaikan betapa dahsyatnya para ulama kita dalam menyikapi bid'ah dan ahlul bid'ah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam bab-bab yang telah kita sampaikan pula, di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah memperingatkan manusia dari semua bentuk-bentuk jeratan syaitan, baik itu bentuknya maasi, kebidahan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dalam bingkai nahi mungkar. Itu prinsip dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan prinsip ini kaum muslimin dimulai dari semenjak awal dakwah Islam. Langsung dakwahnya beliau berhadapan dengan keyakinan jahiliyah, nahi mungkar dengan apa? Menerangkan kebatilannya tuhan-tuhan berhala. Jadi di zaman awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah, bukan hanya mengajak mengucapkannya, tetapi sembari beliau mengajarkan la ilaha illallah, juga beliau mengajarkan konsekuensinya. Di antara bentuk konsekuensinya adalah menuhankan hanya Allah semata dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan-kesyirikan, penuhanan, peribadatan kepada selain Allah, sehingga terjadi permusuhan antara Nabi dengan musyrikin jahiliyah dari semenjak awal mula. Dari semenjak apa? Awal mula dakwahnya beliau. Kalau hanya sekedar kita harus menuhankan Allah, musyrikin jahiliyah tidak menolak itu, karena mereka juga sudah memahami Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Mereka menolak dakwahnya Rasul Muhammad SAW dikarenakan Rasul menerangkan kebatilan Lata, Uzza dan Manat, menerangkan kebatilan mereka. Ini dari semenjak awal, dan inilah yang namanya dakwah Islam. Menerangkan yang hak, memerintahkan untuk berpegang teguh dengan yang hak, dan memperingatkan dari yang batil untuk menjauhi al-batil. Begitulah dari semenjak awal dakwah. Masya Allah ya kaum muslimin, Nabi kita tidak berpikir siapa yang akan mengikutinya, berapa jumlahnya, kapan dia akan sukses dalam dakwah, kapan beliau akan sukses dalam dakwah. Tidak berpikir. Berpikirnya menyampaikan la ilaha illallah dengan dua rukunnya, nafi dan isbat. Mau tidak mau silakan kalian menerima, alhamdulillah. Tidak menerima berarti anda tidak mendapatkan hidayah dari semenjak awal. Dari situlah kaum Quraisy memusuhi Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam, dikarenakan beliau tetap menerangkan kebatilan Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Demikian pula wahai kaum muslimin, setelah beliau pindah ke kota Madinah, beliau pun berbicara dengan berbagai macam dzunub wal ma'asi. Terangkan ini haram, ini haram, haram, haram, haram terus. Sehingga sempurnalah dinul Islam dalam bentuk adanya perintah melakukan al-amr dan adanya larangan dari melanggar yang haram. Sempurna. Ini dia. Di antaranya adalah yang batil diterangkan batil. Sya'am abad. Orang mau atau tidak mau silakan kau. Silakan kamu. Mau alhamdulillah, tidak mau juga silakan. Yang penting kita menyampaikan al-haq dan menyampaikan yang batil sebagai batil. Inilah dia perbedaan dakwah salafi, dakwah sunnah dengan yang lainnya. Ini perbedaannya. Kalau antum mau tahu, ini letak perbedaannya. Tamayuz yang membedakan ahlu sunnah dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya adalah dalam hal ini. Allah dakwah yang lainnya kaum muslimin berisikan amar ma'ruf, perintah, perintah, perintah. Nahi mungkarnya sangat sedikit, bahkan dijauhi oleh mereka. Kenapa demikian? Tujuan utama mereka adalah memperbanyak jumlah. Tujuan mereka adalah persatuan yang di atas kebatilan. Tujuan mereka rame dan rame. Tidaklah sunnah yang menjadi patokannya, tetapi kebesaran kelompoknya, banyaknya pengikut pada organisasinya atau lembaganya, itu menjadi acuan yang paling besar. Target utama itu, sehingga mereka tidak menegakkan nahi mungkar. Karena itu mereka tidak dimusuhi, karena dakwahnya memang dakwahnya seperti itu, mulus-mulus baik pak. Sampai nak ditakon ini bid'ah pripun pak Ustaz, ora apa-apa, sedikit kikih, ora apa-apa, bablas terus. Karena itu dakwahnya mereka tidak pernah menghadapi problem-problem dalam dakwahnya, karena yang disuruhkan adalah itu saja. Hadza wa kaum muslimin, ini tamayusnya. Ini adalah ciri khas keistimewaan dakwah salafiyah yang memang dakwah ini dibangun di atas dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berbicara tentang bahaya bid'ah dan memberikan peringatan dari bid'ah, ini termasuk bagian dari syariat Islam. Bagian dari apa? Syariat Islam. Beberapa orang mengatakan pelajaran ini, yakni membahas tentang bahaya bid'ah dan ahli bid'ah, ini adalah sumber pemecah belah umat, kata mereka. Ini gara-gara adanya dakwah salafi sehingga begini dan begitu. Salah wahai kaum muslimin. Bahkan termasuk dari bagian agama kita adalah nahi mungkar, sehingga orang menjadi tahu itu mungkar dan dijauhi. Kita sangat berterima kasih kepada para ustadz-ustadz yang membimbing kita. Ya, kita ini wahai kaum muslimin, orang yang dulu jatuh pada penyimpangan, jatuh pada pelanggaran terhadap syariat, jatuh terhadap pemikiran yang batil, bahkan jatuh pada ideologi yang batil. Bisa terjadi itu pada diri kita. kita latar belakangnya beda-beda, umur kita beda-beda. Ya, maknanya yang lebih tua sudah makan banyak garam, garam kesesatan. Ya. Karena memang di waktu itu belum mengenal dai-dai yang mengajak kepada sunnah. Lah ngertine kuwe ya kuwe sing dipangan. Walhamdulillah kita berterima kasih. Syufu lihat barakallahu fikum, ini hikmah dari dakwah ini. Sehingga kita menjadi tahu, oh ternyata dulu kita menyimpang, begini begitu itu salah, kita tinggalkan. Coba kalau dai-dai semuanya model mereka, dicurna bae salah, dinina bobokan, sementing kami laku ya, salah orang apa-apa, ngantek mati pak. Maka yang ada adalah neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ya, makrun lail wan nahar, makar, tipu daya dari para tokoh-tokoh yang meninabobokan manusia di atas kebid'ahan dan kesesatan, sehingga mereka akan mengatakan ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Ya Allah, kami dulu di dunia gara-gara mengikuti tokoh-tokoh kami, gara-gara mengikuti pembesar-pembesar kami, sehingga kami sesat. Mereka yang menyesatkan kami, ya Allah, makar. Ini apa antum pengen punya ustaz yang kayak gitu? Ya, mas, tidak apa-apa bid'ah mas, ini jadi batirku. Ngomblok pun neraka bareng-bareng. Na'udzubillahi min dzalik. Kita alhamdulillah bersyukur dengan adanya asatidah yang tegas menyampaikan yang benar sebagai kebenaran, sehingga kita terbuka mata kita untuk kita mengikutinya, dan kita pun berterima kasih kepada mereka karena mereka menyebutkan yang batil sebagai batil, sehingga kita mampu meninggalkannya. Disebutkan para ulama kita di antaranya Imam Ahmad, ketika beliau ditanya tentang apakah berbicara tentang bahaya bid'ah itu ada sisi nilai ibadahnya, adakah itu bagian dari syariat, bukankah lebih baik kita sekarang ini sudahlah mikirkan sholat, mikirkan puasa, mikirkan baca Quran, tidak usah kita mikirkan tentang bid'ah dan ahlul bid'ah. Katanya kayak main-main temen, ini sholat bayar sholat. Paham ini kalimatnya pak? Sholat itu ibadah ya kaum muslimin, ibadah besar dalam agama kita. Puasa, qiraatul Quran, pahalanya besar. Orang itu digiring dengan pemikiran tadi yang ditanya kepada Imam Ahmad, nanti nasi kita akan bacakan, untuk sudahlah dosa sibuk-sibuk mikirin bid'ah-bid'ah, dosa kita mikirin kesesatan-kesesatan, sudah kita sholat saja sudah, ibadah saja sudah, puasa, qiraatul Quran, sibukkan dengan itu, jangan sibukkan dengan mikirin tentang kesesatan. Ya, dinina bobokan dengan kalimat itu dan seakan-akan itu kalimat yang benar. Apakah kalimat itu benar? Dan apakah seorang itu ketika berbicara tentang bid'ah dan ahlul bid'ah itu tercela sehingga tidak termasuk bagian dari beribadah, memalingkan dari sholat dan membaca Quran, kata mereka. Bahkan kata mereka berbicara tentang bid'ah dan ahlul bid'ah itu mengeraskan hati, kata mereka, membuat kebencian, membuat permusuhan. Apakah betul yang seperti itu? Ini syubhat yang sering kita dengar. Mereka mengatakan Islam Rasul ngomong tentang ikhwan muslimin, tentang ini dan itu, tidak usah lah, itu membuat kita keras hati kita. Apakah seperti itu ikhwan muslimin? Jawabannya sebagai berikut dari ucapannya beliau. Beliau mengatakan, Qila li Ahmad, ditanyakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu, ada seorang laki-laki yang dia berpuasa, dia sholat, dia itikaf. Ya, itu ibadah, Pak. Ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah besar wa kaum muslimin. Ya. Apakah orang yang semisal ini ahabba ilaika aw yatakallamu fi al-bid'ah? Apakah orang yang sholat tadi, dia sholat, dia puasa, dia itikaf, dia qiraatul Quran, dia ini dan itu, apakah lebih kau sukai orang yang seperti itu, ataukah orang yang berbicara tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah? Mana yang kau lebih sukai di antara dua amalan ini? Karena apa? Berbicara tentang ahlul bid'ah ini dikesankan jelek, dikesankan buruk, dikesankan bahkan dijuluki sebagai apa? Ahlul fitnah, kata mereka ketika berbicara tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Maka jawaban Imam Ahmad, beliau mengatakan, idza sama wa shalla wa takafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'i fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Dengarkan ucapan Imam Ahmad, jawabannya adalah, apabila seseorang itu berpuasa, sholat, itikaf dan ibadah yang lainnya, itu adalah untuk dirinya sendiri, kemanfaatannya untuk dirinya sendiri. Imam Ahmad tidak mencela perbuatan itu, itu manfaat baik itu, tetapi manfaatnya berpulang pada diri seorang pelakunya saja. Imam Ahmad lanjutkan ucapannya, wa idza takallama, namun apabila ada seorang takallama berbicara tentang fi ahlul bid'ah, berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah, sehingga kaum muslimin berhati-hati dari mereka, maka fa innama huwa lil muslimin, itu tak lain dia mendapatkan faedah dirinya sendiri dengan menerangkan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, akhirnya dia selamat dari bid'ah, dan juga lil muslimin, kepentingannya untuk kaum muslimin yang lainnya, manfaatnya lebih luas, menyelamatkan orang yang lebih banyak daripada menyelamatkan diri sendiri. Fahada afdol, ini adalah lebih baik. Ada beberapa orang yang alergi pembahasan ini. Itu bukan ustadznya yang salah, bukan ustadznya yang salah. Ada ustadz yang mengajarkan fikih, masya Allah itu ibadah luar biasa. Ya, ada ustadz yang suka mengajarkan adab, akhlakul karimah, ibadah iban, masya Allah itu baik. Tapi kadangkala ada ikhwan yang berpenyakit, carinya mata pelajaran yang seperti itu saja, tidak mau sing keras-keras. Dijuluki pelajaran seperti ini keras-keras, Pak. Memang es batu apa, Pak? Dijuluki pelajarannya serem-serem yang seperti ini, sehingga dia menghindar majelis-majelis yang seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Penyakit ada pada kamu. Ini bagian dari agama kita juga. Yang namanya belajar kadangkala penyampaian ilmu bidang akidah menggunakan usul salasah, kitabut tauhid dan yang lainnya. Kadangkala materinya berkaitan dengan akhlakul karimah. Kitabnya banyak. Kadangkala pembelajarannya tentang toharah, fikih haji, fikih umrah, semuanya syariat. yang jelek adalah seseorang yang mementingkan hal itu dan mencibir perkara tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Banyak orang yang mengatakan sudah belajar, tidak usah bicara masalah fitnah. Betul kalimat ini dari satu sisi. Fitnah itu ada dua jenis. Fitnah yang belum jelas dan fitnah yang sudah jelas. Kalau dimutlakkan jangan kamu berbicara masalah fitnah, salah. Nabi berbicara masalah fitnah. Khawarij berbicara tentang khawarij, berbicara tentang bid'ah secara umum. Nabi menyampaikan yang batil sebagai batil. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau fitnah yang belum jelas, Anda dinasihatkan untuk jangan ikut bicara. Ya? Fitnah yang belum jelas, jangan kau terlibat padanya. Serahkan kepada ahlinya para ulama. Kita mengambil dari mereka keterangan-keterangannya. Sehingga kalau dimutlakkan belajar-belajar saja, tidak usah bicara masalah fitnah. Ini kalimat yang batil, waikum muslimin. Berbicara masalah fitnah itu menyelamatkan orang dari kesesatan. Betapa banyak orang yang sholat tapi sesat. Lu apa ada pak? Khawarij sholat. Jangan diheran, jangan mengherankan, jangan kagum atau heran dengan khawarij qiraatul Quran. Ya. Puasa mereka. Bahkan Syekh Rabi bin Hadil Madkhali mengatakan khawarij itu dalam semua sisi benar kecuali satu sisi saja yang berkaitan dengan tidak mentaati waliul amr. Ini kesalahan mereka. Kesalahan yang satu ini fatal sehingga mengeluarkan mereka dari ahlu sunnah walaupun dari sisi lain sesuai dengan sunnah. Bahkan Syekh Rabi mengatakan bahwasanya khawarij, khawarij yang mana ini? Khawarij zaman dulu yang kami maksudkan, bukan khawarij zaman sekarang. Khawarij zaman dulu yang ada di zaman para sahabat Nabi, mereka benar dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Anda bisa lihat keterangan beliau dalam kitab salah satu di antara karya beliau, ya, yang berkaitan dengan ijabatus sa'il sittina mas'ala fi mas'alat manhajiyah. Tanya jawab 60 pertanyaan yang berkaitan dengan manhajiyah kepada Syekh Rabi. Satu kesalahan saja khawarij keluar dari dairatu ahli sunnah, dari putaran ahli sunnah. Sehingga janganlah kita kaum muslimin terkontaminasi, terpenyakiti, tertular oleh pemikiran mereka. Untuk kita sudah yang penting sholat, zakat, puasa, haji, nggak usah bicara masalah fitnah, itu hal yang menyalahi syariat. Hadirin kaum muslimin, disebutkan juga oleh yang lainnya, Al-Imam Ahmad mengatakan dalam menyikapi sebuah fitnah penyimpangan ada dua cara. Yang pertama, kita diam sampai jelas perkara. Kemudian ketika memang dibutuhkan, maka kita jelaskan. Kita baca ucapan Imam Ahmad. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qad kunna nu'mar bisukuti. Sungguh kami diperintahkan untuk diam. Diam kamu, diam. Tidak berbicara, hah, tentang hal itu. Falamma du'ina ila amrin ma, namun tatkala kita terdesak pada satu titik tertentu, kana labudda lana, maka menjadi keharusan bagi kami. Untuk apa? An nadfa'a dzalika, untuk kami membantah yang batil. Munubayyin min amrihi, dan untuk kita menjelaskan kesesatan tersebut. Ini dia wa kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga yang namanya pembahasan ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan kalau seandainya kesesatan itu didiamkan, bagaimana orang yang jahil akan tahu bahwa itu adalah kesesatan? Ya. Bagaimana orang itu akan mengerti? Ucapin Imam Ahmad juga, "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Jika engkau diam, aku pun diam. "Famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min sakamin sakimi atau min as-sakim?" Kalau engkau diam, aku pun diam. Bagaimana orang yang jahil akan tahu mana yang benar dan mana yang salah? Ini dia kaum muslimin rahimani wa jami'an. Disebutkan ada sebuah permasalahan, apa kamu tidak khawatir nanti di akhirat akan berhadapan dengan ahlul bid'ah meminta keadilan karena kamu sudah menjatuhkan namanya? Mungkin kepikiran juga, Pak. Nggih, mboten? Iya, iya. Waduh. Boke adung kok bruwe nang akhirat. Tanggung jawab. Ini pula yang dihembuskan oleh para hizbiyun dalam menjuluki dakwah salafi ini. Jangan tahdir-tahdiran. Enggak usah tahdir-tahdiran. Karena dengan tahdir berarti engkau akan berbicara tentang kehormatan seseorang. Nanti kamu di akhirat akan berhadapan dengannya. Sehingga bagaimana? Ya sudah, meneng baik. Sing penting sholat, ibadah ini, ahlakul karimah ini. Sudah, enggak usah bicara tentang kesesatan. Nanti kamu akan berhadapan dengan mereka di hadapan Allah. Daripada kita kenapa-kenapa, mending kita diam saja. Benar apa, Pak? Salah. Di antaranya adalah ucapan Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Qala Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, la ayyakunu khusama'i yawmal qiyamati, ya'ni alul bid'ah, khairu min ayyakuna khasmi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bitarki dzambi an sunnatihi. Yaqulu lima lam tadubul kadhiba an hadithi. Kata Imam Yahya bin Ma'in, sungguh seandainya mereka alul bid'ah, para pendusta-pendusta yang mendustakan riwayat hadis Nabi, yakni yang membuat memalsu riwayat-riwayat Nabi, membuat hadis yang palsu, para kadzabun, para pendusta, atau mereka-mereka alul batil, alul bid'ah yang ada, kalau seandainya mereka itu nanti menjadi musuhku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu lebih aku sukai, khairun itu lebih baik bagiku, min ayyakuna khasmi Rasulullah, daripada yang akan berhadapan denganku adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasul akan mengatakan kepadaku, kata beliau, ini pengabaran, tatkala aku tahu mana yang hak dan mana yang batil, ternyata tidak mau menjelaskan. Mengerti orang yang sesat, yang mencela sunnah, didiamkan. Ahlul bid'ah mencampur-campurkannya bid'ah dengan sunnah, dibiarkan. Rawi-rawi yang dhaif, rawi-rawi yang tukang membikin-bikin hadis palsu, dibiarkan. Nggak mau berbicara tentang hal itu. Maka yang akan menjadi lawanku nanti di hadapan Allah adalah Rasulullah SAW. Akan dituntut nanti di yaumil kiamah, kenapa kamu tidak membela sunnahku dari mereka-mereka para pendusta, dari mereka-mereka orang yang sesat, kenapa engkau tidak membela ajaranku dari mereka-mereka yang hendak menyimpangkannya? Ini tanggung jawab wa kaum muslimin. pertanggungjawaban yang akan dipikul oleh kita di hadapan Allah Azza wa Jal tatkala kita membela sunnah Nabi, maka kita akan mulia, kita akan menang fi dunya wal akhirah. Tetapi kalau kita membiarkan al-bid'ah dan tidak mau membela yang sunnah, tidak menerangkan yang batil dan tidak membela yang sunnah, maka yang akan kita hadapi adalah Rasulullah dan pasti kita kalah. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga janganlah kita pobi dengan pembahasan-pembahasan yang semisal ini. Nabi kita terus-menerus menyampaikan dalam khutbah Jumat beliau, wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Terus-menerus beliau menyampaikan bahayanya kebatilan dan memperingatkan dari kebatilan. Terjadi perang demi perang dalam rangka mengingkari kebatilan. Ya, kita tidak melalui hal yang tidak mampu, tetapi yang kita mampu dalam menerangkan yang batil sebagai batil, maka kita pun diperintahkan untuk melakukannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, yang terakhir sedikit waktu sedikit berbicara tentang ahlul bid'ah itu kadangkala sampai tingkatan wajib fardu, sampai tingkatan apa? Fardu. Kita baca ucapannya al-imam Abdullah bin Muhammad ibn Manazil rahimahullah ta'ala. Su'ila Hamdun al-Qasar, mata yajuzu lirajul ayatakallama ala nas? Faqala idha ta'ayyana alai ada fardi min faraidillahi ta'ala fi ilmihi, akhafa halak insan fi bid'atin, yarju ayunjiyahu Allah ta'ala minha bi ilmihi. Beliau ditanya, Hamdun al-Qasar ditanya, kapan seorang itu diperbolehkan berbicara tentang alul bid'ah? Kapan? Maka beliau mengatakan, idza ta'ayyan 'alai, apabila telah menjadi kewajiban ain atasnya, ada fardhi min faraidillah, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kefarduan dari kefarduan Allah Azza wa Jal yang Allah wajibkan. Maknanya ya kaum muslimin, ketika tidak ada yang menjelaskan yang batil sebagai batil, maka semua orang berdosa dengan sebab itu. Dikarenakan amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini dia. Tatkala diam semuanya, maka hendaknya tampil seorang di saat itu muncul menerangkan yang batil sebagai batil, menjadi fardu ain atas dia. Atau kemungkinan kedua, kata beliau, seorang berbicara tentang alul bid'ah dan menerangkan alul bid'ah, bahaya alul bid'ah itu ketika kapan? Khafa lak insan fi bid'atin, muncul kekhawatiran manusia akan jatuh pada bid'ah, akan hancur pada bid'ah, muncul kekhawatiran itu, maka engkau harus berbicara. Orang dalam keadaan bingung ini, fitnah merebak, bingung. Anda yang tahu, bicara. Kalau kamu enggak bicara, manusia akan terbawa. Di saat itu Anda harus berbicara. Ya? Yarju ayyanjallahu minha bi'ilmihi. Kita mengharap kepada Allah agar Allah menyelamatkan umat manusia dengan ilmunya dia dari bahaya bid'ah yang sedang merebak. Sehingga sekali lagi kaum muslimin, berbicara tentang bid'ah dan al-bid'ah ini bagian dari jihad fi sabilillah, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. bukan perkara yang aib atau khawatir nanti di akhirat terjadi apa dan apa. Tidak. Ini semua dilakukan karena agama kita yang memerintahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.